الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih pada bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Jemaah sekalian, kita semuanya menyadari bahwa amal-amal ibadah kita itu sedikit. Amal-amal ibadah kita sedikit. Sementara nikmat Allah Azza wa Jalla yang dianugerahkan kepada kita sangat melimpah. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya dan besarnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin bisa kita lakukan. Karena faktanya ibadah kita sangat sedikit dan nikmat Allah melimpah ruah. Menghitung saja kita sudah tidak sanggup karena saking banyaknya. Bersamaan dengan itu, dosa-dosa kita pun banyak. Ibadah sedikit, nikmat Allah melimpah ruah, sementara dosa-dosa kita banyak. Dan ibadah kita yang sedikit itu pun belum tentu diterima, belum tentu berkualitas. Kalau begitu jemaah sekalian, apa yang bisa kita andalkan untuk bisa masuk surga? Yang bisa kita andalkan hanya satu, ampunan dan rahmat Allah. Ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin amalan kita ditukar dengan surga. Murah sekali surga kalau begitu, jika bisa dibeli dengan amalan kita. Enggak mungkin. Dan di dalam as-sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Tidak seorang pun, termasuk para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang ibadah mereka begitu hebat. Tetapi amalan mereka tidak akan bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Karena tetap nikmat Allah lebih banyak daripada amalan siapapun. Sampai-sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak bisa masuk surga karena amalanmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wala ana, tidak pula aku. Amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Subhanallah jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa masuk surga dengan amalan beliau. Karena tetap saja nikmat Allah lebih banyak yang seharusnya untuk disyukuri daripada amalan yang dilakukan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Tetapi yang memasukkan aku ke dalam surga karena Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Walaupun tetap saja harus beramal. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan rahmat dan ampunannya kalau kita enggak beramal. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan, kalau begitu buat apa beramal? Kalau kita enggak bisa masuk surga dengan amalan kita, melainkan dengan rahmat dan ampunan Allah, kalau begitu buat apa beramal? Beramal supaya Allah rahmati dan ampuni. Maka ketahuilah jemaah sekalian, amalan yang paling agung, amalan terbesar yang akan mengundang rahmat dan ampunan Allah adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan menjauhi semua dosa syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Serta menjauhi semua dosa kekafiran, baik kufur besar maupun kufur kecil. Inilah jemaah sekalian, faktor terbesar hamba mendapatkan ampunan. Yang dengan sebab itu kita masuk surga. Sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Kita akan memasuki insyaAllah dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam, Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Walahuma fi hadithi idban. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di dalam hadith idban. Idban adalah salah seorang sahabat yang masyhur, Idban bin Malik bin Amr Al-Ansari. Beliau berasal dari kaum Ansar. Dan beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridhai seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, dalil yang ketiga dari bab yang kedua. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa diampuni dengan sebab tauhid. Dan hadis ini sebetulnya adalah hadis yang cukup panjang, namun yang terkait dengan pembahasan kita adalah potongan hadis ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid, keagungan tauhid. Bahwasannya tauhid itu adalah sebab terbesar hamba diampuni oleh Allah. Dan bahkan dengan sebab tauhid, Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis yang mulia ini menjelaskan keagungan amalan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah haramkan atas neraka untuk membakarnya. Dan tentu telah kita pahami, orang yang mentauhidkan Allah bukan orang yang bersih dari dosa, tapi dia harus bersih dari dosa syirik. Adapun dosa-dosa yang tingkatannya di bawah syirik, dia tidak mungkin suci darinya. Tidak mungkin. Karena dia tidak maksum. Yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat sekalipun. Para wali Allah yang paling tinggi kedudukannya. Mereka adalah sadatul awliya. Pemimpin-pemimpin para wali. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemimpin-pemimpin para wali. Tapi mereka tidak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka mungkin terjerumus di dalam dosa. Orang soleh, orang bertakwa, wali Allah, mungkin saja terjerumus dalam dosa. Kalau begitu bedanya apa dengan para pendosa? Bedanya apa wali Allah dengan para pendosa? Kalau dua-duanya bisa berbuat dosa. Bedanya jemaah sekalian, orang bertakwa, apabila terjerumus dalam dosa, dia segera ingat Allah. Dia segera memohon ampun. Dia segera bertobat. Dan hatinya gelisah apabila dia masih melakukan dosa itu. Dia ingin segera meninggalkannya. Beda dengan para pendosa, orang-orang yang tidak bertakwa. Ketika mereka terjerumus dalam dosa, mereka terus-menerus melakukannya. Bahkan tidak jarang mereka menikmati dosanya. Dan ada pula yang sampai berbangga-bangga dan mempertontonkan dosanya. Itu bedanya. Sebagaimana kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa mereka dalam keadaan mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah dosa. Jadi, mungkin jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah, wali Allah, yang mentauhidkan Allah, terjerumus di dalam dosa-dosa. Tapi dia tidak boleh terjerumus dalam dosa syirik. Kenapa? Karena kalau dia berbuat syirik, batal tauhidnya. Imannya hilang. Islamnya hilang. Dia bukan lagi muslim. Dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini bahaya dosa syirik. Iya. Jadi mungkin saja dia mentauhidkan Allah, tapi dia masih terjerumus dalam sebagian dosa. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Tapi dia tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa itu. Iya. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, apabila orang yang telah mentauhidkan Allah, menyembahannya kepada Allah, tidak berbuat syirik, namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, apakah dia juga dijamin selamat dari api neraka? Allah haramkan atas neraka membakarnya? Jawabannya jemaah sekalian, juga dijamin. Tetap dijamin. Hanya saja, jaminan di sini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Iya. Yang sempurna berarti langsung masuk surga. Yang tidak sempurna masih terancam masuk neraka. Bisa jadi Allah ampuni langsung, bisa jadi masuk neraka. Tetapi karena dia mentauhidkan Allah, dia tidak kekal di neraka. Karena dia mentauhidkan Allah, maka dia tidak kekal di neraka. Iya. Jadi inilah keutamaan tauhid di dalam hadis yang mulia ini. Allah haramkan atas neraka untuk membakar orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengamalkan tauhid berarti mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah dinamakan kalimat tauhid. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Artinya, jemaah sekalian, ini bukan sekedar diucapkan, harus diamalkan. Buktinya apa harus diamalkan? Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, ya batagi bidzalika wajah Allah. Dia mengucapkan demi mengharapkan wajah Allah, atau mencari wajah Allah. Maka ini menunjukkan dia mengamalkan bukan sekedar mengucapkan. Kenapa? Karena orang yang mencari, pingin wajah Allah, haruslah berusaha. Gak mungkin dia mencari wajah Allah tanpa usaha. Oleh karenanya, Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang perawi hadis ini, ulama besar dari generasi tabi'in, setelah menyebutkan hadis ini dalam riwayat Muslim, Imam Muslim menyebutkan, Az-Zuhri menjelaskan, ثُمَّ وَجَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُورٌ وَحُرِّمَتْ أُمُورٌ فَلَا يَغْتَرْ مُغْتَرٍ بِهَذَا. Kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah, ada sejumlah kewajiban yang harus diamalkan, dan ada sejumlah larangan yang harus ditinggalkan. Maka jangan salah paham, kata beliau. Jadi hadis ini tidak bermakna sekedar mengucapkan saja, tetapi harus mengamalkan. Apa yang diamalkan? Yang pertama tentunya adalah konsekuensi yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Mengamalkan makna dan konsekuensi yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud mengamalkan tauhid. Sebagaimana jemaah sekalian, alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalam penjelasan dalil sebelumnya tentang makna la ilaha illallah secara detail. Intinya adalah la ma'budah hakun illallah. Mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan tidak sedikit pun ibadah kita diberikan kepada selain Allah. Itulah pengamalan tauhid, yaitu mengamalkan la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan. Jadi hadis ini tidak bermakna sekedar mengucapkan, karena Nabi SAW mengatakan, ya batagi bidzalika wajah Allah. Dia cari, dia harapkan dengan ucapan itu wajah Allah. Makanya kata para ulama, sebenarnya Imam Az-Zuhri enggak perlu ngasih penjelasan. Kenapa? Hadis ini sudah mengandung penjelasan. Kalau betul dia mencari wajah Allah, seharusnya dia tidak hanya berucap, melainkan dia harus mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian, apalagi yang harus dia amalkan? Semua syariat Islam. Yaitu semua perintah Allah dia amalkan, dan semua larangan Allah dia tinggalkan, untuk menyempurnakan tauhidnya. Agar supaya jaminan keselamatan dari neraka juga sempurna. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dimaksud mengharapkan wajah Allah? Apa yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah? Maksudnya adalah pingin masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga. Apa nikmat terbesar penghuni surga? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah pingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Makanya sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan saya ikhlas, saya enggak pingin masuk surga, saya enggak takut masuk neraka. Enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Enggak mungkin. Ini ucapan orang yang tidak memahami sama sekali ajaran Islam. Bagaimana mungkin Allah ridho, kemudian Allah masukkan dia ke neraka. Dan tidak memahami apa itu ikhlas. Jadi ini salah kaprah, salah paham tentang ikhlas. Justru ikhlas itu adalah mengharap surga dan takut neraka. Tapi mengharapnya hanya dari Allah semata-mata. Agar memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ketika kita mengharapkan dari selain Allah, maka rusaklah keikhlasan kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat ikhlas. Mengharap semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan penetapan salah satu sifat zat Allah, yaitu sifat wajah. Hadis ini menunjukkan kalau begitu Allah memiliki wajah. Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Bagaimana cara kita beriman dengan sifat-sifat Allah? Caranya ada dua. Yang pertama, al-itsbat, menetapkan. Apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya, semua nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani sebagai nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita tolak, dan tidak boleh pula kita tambahkan untuk Allah satu nama atau satu sifat yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksud dengan al-itsbat, penetapan sifat Allah. Itsbatus sifat. Baik. Yang kedua, nafyul mumatsalah. Yang kita harus lakukan untuk beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah menafikan penyerupaan. Menafikan penyerupaan antara sifat-sifat Allah dan sifat makhluk. Allah memiliki sifat-sifat, tetapi tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kalau kita samakan, berarti kita telah mempersekutukan Allah di dalam sifat Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan jemaah sekalian, dalam ayat ini terdapat dua metode ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini adalah nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah penetapan. Penetapan dua nama Allah, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. Yang di dalamnya terkandung dua sifat Allah, As-Sam'u wal Basar. Sifat mendengar dan sifat melihat. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua metode ini. Penetapan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan adanya penyerupaan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Begitu pula dalam mengimani Allah memiliki wajah. Ini diistilahkan para ulama dengan sifat dzatiyah. Sifat zat Allah. Di antara sifat zat Allah adalah memiliki wajah. Karena Allah mengabarkan kepada kita Dia memiliki wajah, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, maka kewajiban kita yang pertama adalah al-itsbat, menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, menafikan adanya penyerupaan wajah Allah dengan wajah makhluk. Tentu tidak sama antara wajah Allah dan wajah makhluk. Wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi seperti apa rupanya, seperti apa bentuknya? Jawabannya, kita enggak tahu. Dan kita enggak mungkin tahu di dunia ini. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Tapi kita akan tahu nanti apabila kita termasuk penghuni surga insyaAllah ta'ala. Yang akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Iya. Kita enggak akan tahu bentuknya di dunia ini. Maka kita iman, cukup bagi kita mengimani, pastilah wajah Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Maka di sini ada dua golongan yang menyimpang. Golongan yang sesat. Golongan yang pertama, yang mengingkari Allah punya wajah. Golongan yang kedua, mengimani Allah punya wajah, tapi menyerupakan dengan wajah makhluk. Ini dua kutub ekstrim. Maka ahlu sunnah selalu berada di tengah-tengah. Selalu berada di tengah-tengah. Golongan yang mengingkari Allah punya wajah, apa alasan mereka? Subhanallah. Sebenarnya kalau dengar alasan mereka, bagus. Kami ingin mentauhidkan Allah. Kami tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab dalam logika mereka, seandainya kita mengatakan Allah punya wajah, kalau begitu kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Makhluk juga punya wajah. Makhluk juga punya wajah. Maka jemaah sekalian, pertama ini bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Yang kedua bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Enggak pernah Nabi dan para sahabat mengingkari sifat wajah. Tidak pernah. Tidak pula pernah mentakwil bahwa maksud wajah bukan wajah. Tidak pernah. Mereka semuanya mengimani wajah Allah adalah wajah. Wajah ya wajah, bukan tangan, bukan kaki. Kemudian yang ketiga, juga bertentangan dengan akal sehat itu sendiri. Jadi logika mereka, kalau kita mengatakan Allah punya wajah, sama artinya kita samakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka tuduh ahlu sunnah itu musyabbihah dan mujassimah. Musyabbihah artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah artinya menganggap Allah punya jasad. Punya jasad. Seperti makhluk. Dan ini tuduhan dusta. Iya. Nah jemaah sekalian, ini cacat secara akal sehat. Secara logika juga cacat. Kenapa? Karena apabila kesamaan wajah, kesamaan penamaan wajah Allah dan wajah makhluk mengharuskan kesamaan bentuk, maka kalau begitu seluruh makhluk kita katakan wajah mereka sama. Maksudnya jemaah sekalian, manusia punya wajah. Monyet punya wajah tidak? Punya. Dan kita sebut wajah monyet atau muka monyet. Apakah karena namanya sama, dua-dua bernama wajah, lalu sama wajah manusia dan wajah monyet? Tentu tidak. Ini antara makhluk dengan makhluk. Dua-duanya punya wajah, ternyata wajahnya beda. Apatah lagi antara makhluk dengan Allah? Tentu berbeda. Dan tidak berkonsekuensi menyamakan. Kalau berkonsekuensi menyamakan, wajah monyet gak boleh kita sebut wajah. Wajah hewan gak boleh kita sebut wajah. Kalau berkonsekuensi menyamakan. Iya. Kemudian, penjelasan logis yang lain. Kalau seandainya mereka menolak untuk mengimani sifat wajah Allah, atau Allah memiliki wajah, dengan alasan takut menyamakan Allah dengan makhluk, maka ini sebenarnya, kalau ikuti logika mereka, berarti harus menolak semua sifat Allah. Atau sebagian besarnya. Kenapa? Karena hampir semua penamaan terhadap sifat-sifat Allah, itu juga ada pada makhluk. Contohnya apa? Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Kalau begitu, Enggak boleh kita imani. Allah mendengar dan melihat. Kalau ikuti logika mereka. Allah memiliki kemampuan. Makhluk juga punya kemampuan. Dan disebut dia orang mampu. Allah juga disebut mampu. Maka tentu mereka akan menjawab, kan beda. Pendengaran Allah dan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah dan penglihatan makhluk kan beda. Begitu pula kemampuan Allah dan kemampuan makhluk kan beda. Maka kita. Jadi logika mereka digunakan untuk membalikkan ucapan mereka sendiri. Iya. Jadi jemaah sekalian, semua golongan-golongan sesat seringkali bisa kita bantah dengan dalil mereka sendiri. Baik mereka berdalil dengan Al-Quran, atau dengan As-Sunnah, atau dengan akal-akalan mereka. Bisa kita bantah dengan dalil mereka sendiri. Iya. Adapun yang menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk, alasan mereka, karena kalau dinamakan wajah, berarti seperti wajah yang kita ketahui. Maknanya sama, enggak mungkin beda. Maka kita katakan kepada mereka sebagai jawabannya, yang sama itu hanya dari segi penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Kalau seandainya antara makhluk dengan makhluk, walaupun penamaannya sama, namun ternyata bentuknya berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Dan di satu sisi, Allah telah menegaskan, lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Iya. Jadi, itu bantahan singkat terhadap dua golongan ini. Golongan yang menolak sifat wajah bagi Allah dan golongan yang menyerupakan wajah Allah dengan makhluk. Iya. Dan jemaah sekalian, kalau sudah menolak wajah, maka semuanya akan ditolak. Menolak dalil-dalil yang menyebutkan Allah punya tangan. Begitu pula menolak istiwa Allah di atas arsy. Karena kalau Allah di atas sesuatu, makhluk juga di atas sesuatu. Begitu logikanya. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka bantahannya seperti tadi. Iya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup dalam iman hanya mengucapkan saja tanpa keyakinan hati. Seperti orang-orang munafik. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah. Enggak sampai di situ saja. Ia bataghi bidzalika wajah Allah. Dia cari dengan itu wajah Allah. Dia harapkan dengan itu wajah Allah. Artinya dia yakin. Dia yakin kebenarannya. Bukan sekedar dia ucapkan. Begitu pula sebaliknya. Tidak cukup di dalam iman itu hanya meyakini. Tanpa mengucapkan. Bagi orang yang mampu mengucapkan. Jadi hadis ini mengumpulkan dua-duanya. Bahkan tiga. Bahwa keimanan kita kepada la ilaha illallah harus kita ucapkan. La ilaha illallah. Tidak sah seseorang itu masuk Islam kalau dia enggak mau ucapkan la ilaha illallah. Padahal dia mampu mengucapkan. Yang kedua, harus dengan keyakinan hati terhadap kebenarannya. Dan yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Oleh karena itu, hadis ini juga menegaskan kepada kita, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih menyembah kepada selain Allah, tidak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak ia bataghi bidzalika wajah Allah. Tidak berusaha mencari dengan ucapan itu wajah Allah. Buktinya apa? Dia masih menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya pernah dikatakan kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci pintu surga? Kata beliau, bala, tentu. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi, tidak ada satupun kunci kecuali pasti memiliki gerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftahlak. Sehingga kalau kamu datang ke pintu surga dengan membawa kunci yang punya gerigi, maka kamu bisa membuka pintu surga. Tapi kalau kuncinya enggak punya gerigi, tidak akan mungkin bisa membuka pintu surga. Kuncinya sudah dol, enggak bisa buka pintu, rusak kuncinya. Apa yang dimaksud gerigi di sini? Itulah pengamalan terhadap la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar diucapkan. Sama dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tentu maknanya bukan sekedar dia ucapkan, tetapi dalam hidupnya dia amalkan. Dan tentu hatinya juga meyakini kebenarannya, bukan sekedar diucapkan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan zikir la ilaha illallah itu harus disebut lengkap. Zikir la ilaha illallah harus disebut lengkap. Sebagaimana juga akan kita sebutkan dalam hadis berikutnya. Jadi tidak ada zikir dipotong setengah. La ilaha saja. Atau illallah saja. Karena ada orang yang berpemahaman kalau sudah berkurang itu sudah tingkatan tinggi. Pertama dia masih ucapkan la ilaha illallah. Makin tinggi zikirnya katanya tinggal illallah. Makin tinggi lagi tinggal Allah saja. Bolehkah berzikir hanya dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Berzikir hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada. Apalagi kalau yang mengucapkan itu ada keyakinan lain di balik itu. Misalkan, kalau baca setiap hari 1000 kali, selama 100 hari berturut-turut, maka akan kebal senjata tajam. Atau bisa terbang di udara, bisa berjalan di air, atau punya tenaga dalam. Maka saat itu setan telah masuk untuk membantu dan menolongnya untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan itulah yang disebut dengan sihir. Dan itu yang mereka namakan ilmu putih. Padahal itu adalah sihir. Kenapa? Setan mau membantu dia supaya kebal senjata tajam dan punya tenaga dalam, bisa memukul dari jarak jauh. Karena cara ibadahnya sudah salah. Tambah lagi memang niatnya salah. Niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya untuk mencari ilmu kesaktian. Ilmu kanuragan. Mereka juga namakan ilmu hikmah. Jangan terpengaruh dengan penamaan. Sebagaimana mereka namakan ilmu putih. Tidak ada dalam Islam. Semua itu adalah sihir. Tidak ada dalam Islam. Kadang mereka juga sebut ilmu karomah. Tidak ada jemaah sekalian ilmu karomah. Karomah itu bukan sebuah ilmu untuk dipelajari. Tidak ada. Tidak ada ilmu karomah. Karomah itu ada. Karomah para wali Allah. Tapi tidak ada ilmu untuk menggapai karomah. Yang ada hanyalah ilmu untuk mencapai istiqamah. Ilmu ikhlas. Ilmu sabar. Dan lain-lain. Bukan ilmu karomah. Iya. Ada lagi tinggal huwa. Ya. Dan Ibnul Arabi, salah seorang tokoh sufi, Ibnu Arabi, dia punya kitab yang dia beri judul Al-Huwa. Itu bukan nama Allah. Iya. Terkadang dia panggil Allah Yahuwa. Ada lagi yang terakhir, yang paling tinggi. tinggal who. Ya. Ini ada pemahaman di sebagian masyarakat. Tinggal who yang terakhir. Padahal itu sudah enggak punya arti sama sekali. Ya. Ini semuanya adalah penyimpangan dan kesesatan. Baik, kita masuk hadis berikutnya yang keempat. Dalil yang keempat dari bab yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau berasal dari suku Khazraj, dari kaum Ansar yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Makanya kita sering mendapatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW. Karena beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabi SAW berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Musa, Nabi Musa AS berkata, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kul ya Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu yang beriman juga mengucapkan ini. Jadi beliau pingin yang spesial, yang beda dengan yang lain. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit yang tujuh dan semua penghuninya selain aku. Wal aradina sab'a fi kifatin. Begitu pula bumi yang tujuh diletakkan di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Rawah Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Jamaah sekalian, hadis ini terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan, seperti Imam Ibn Hibban, begitu pula Al-Hakim, dan Imam Al-Zahabi menyetujui pensahihan Imam Al-Hakim. Begitu pula Al-Hafidh di dalam Fathul Bari mensahihkan hadis ini. Intinya adalah ulama masih berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Dan ada hadis sahih lain yang mirip. Tetapi dalam hadis itu bukan Nabi Musa AS, melainkan Nabi Nuh. Yaitu hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mautihi. Bahwasanya Nabi Nuh AS berkata kepada anaknya sebelum wafat, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk selalu berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh seandainya diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Jadi ada hadis yang mirip yang lebih sahih. Iya. Jemaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis yang mulia ini pertama menjelaskan kepada kita tentang keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. tidak diragukan lagi, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. Kenapa kalimat ini adalah kalimat yang paling agung? Karena tauhid yang terkandung di dalamnya. Karena tauhid yang terkandung di dalamnya, yaitu penafikan dan penetapan. Penafikan terhadap semua sesembahan selain Allah, dan penetapan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Sebagaimana pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan zikir la ilaha illallah. Bahwa inilah zikir yang paling afdol. Ini adalah zikir yang paling afdol. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ketika minta zikir yang spesial, Allah kasih la ilaha illallah. Musa pingin lebih spesial, yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka tetap Allah kasih la ilaha illallah saja. Kenapa? Enggak ada lagi yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang lebih spesial dari zikir la ilaha illallah. Dan ini juga dikuatkan dengan banyak hadis yang lain. Di antaranya hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan, begitu pula para nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi inilah zikir terbaik, dimulai dengan la ilaha illallah. Kalau kita tambahkan tentu lebih sempurna. Tambahkan dengan wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahan ini jemaah sekalian, semuanya maknanya untuk menguatkan makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Iya. Inilah zikir yang paling afdal. Juga terdapat hadis lain, Nabi SAW mengatakan, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kandungan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu amalan terbesar. Amalan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi dosa kesyirikan. Dan subhanallah, luar biasa keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis ini. Bahwasannya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita yakini kebenarannya, kemudian kita amalkan dalam hidup kita, maka ini akan menjadi amalan yang paling berat di hari kiamat kelak. Jadi seandainya ditimbang pengamalan kita terhadap la ilaha illallah dengan dosa kita yang memenuhi langit dan bumi, tetap la ilaha illallah lebih berat. Ini makna yang terkandung dalam hadis ini. Asalkan betul-betul kita ngerti arti la ilaha illallah dan kita amalkan dalam hidup kita, seandainya ditimbang dengan dosa-dosa kita yang memenuhi langit dan bumi, maka amalan kebaikan kita lebih berat. Kenapa? Karena di situ ada pengamalan terhadap la ilaha illallah. Ada juga jemaah sekalian, hadis lain yang menjelaskan tentang timbangan la ilaha illallah dengan dosa-dosa di hari kiamat kelak. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan juga, yang diistilahkan para ulama dengan hadithul bitaqah. Hadis kartu. Ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang pelaku dosa. Tapi masih muslim. Ditunjukkan kepadanya catatan dosanya di hari kiamat yang berjumlah 99 gulungan catatan. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Subhanallah. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Besar sekali catatan dosanya. Dan jumlahnya ada 99. Kalau seandainya jumlahnya satu saja itu sudah sangat banyak. Karena sejauh matanya memandang. Kemudian dia dihisab, ditanyakan satu persatu. Berapa lama itu jemaah sekalian? Satu persatu dihisab, ditanyakan dosanya. Dan semua dia akui. Tidak ada yang bisa dia ingkari. Beda dengan pengadilan dunia. Sudah jelas-jelas korupsi. Masih mengingkari, masih berusaha cari pengacara terhebat. Biar selamat dari hukuman. Iya. Di dunia tidak ada pengacara, di akhirat kelak tidak ada lagi pengacaranya. Semua dia akui. Sampai-sampai dia sudah betul-betul yakin pasti masuk neraka ini. Lalu dikeluarkan berikutnya catatan kebaikannya. Hanya ada dalam sebuah kartu. Melihat kartu kecil itu dan membandingkannya dengan 99 gulungan catatan, setiap satu catatan sejauh matanya memandang, dia langsung pesimis. Mana bisa kartu kecil ini mengalahkan 99 catatan? Tetapi pengadilan Allah yang paling adil, kata Allah, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Maka ditimbang jemaah sekalian. Ditimbang catatannya. Ternyata kartu itu lebih berat daripada 99 catatan. Apa yang tertulis di kartu itu? Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah adalah faktor terbesar hamba mendapatkan ampunan. Tauhid adalah sebab terbesar hamba meraih ampunan Allah. Melebihi taubat sekalipun. Melebihi taubat sekalipun. Sampai-sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kalau kita menjauhi dosa besar, maka dosa kecil kita akan diampuni. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kamu, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga yang mulia. Makanya jumhur ulama berpendapat, dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amal soleh hanyalah dosa-dosa kecil. Contohnya puasa 10 Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanata allati qablahu." Puasa hari Asyura aku harap kepada Allah akan mengampuni dosa setahun sebelumnya. Apakah yang diampuni dosa besar atau dosa kecil? Sebagian ulama mengatakan, insya Allah diampuni semua dosa. Tapi mayoritas ulama berpendapat hanya dosa kecil. Kenapa begitu? Karena hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, wal-jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idha jutuni batil kabair. Solat yang lima waktu, solat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan seseorang di antara waktu-waktu tersebut. Dengan syarat, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Maka jemaah sekalian, menjauhi dosa-dosa besar dan melakukan amal soleh menyebabkan dosa-dosa kecil kita diampuni. Walau kita enggak taubat sekalipun. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi untuk mendapatkan ampunan Allah ada sebab. Iya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, apabila dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah jika kita menjauhi dosa besar dan melakukan amal soleh. Begitu pula dosa-dosa besar kita akan diampuni oleh Allah apabila kita menjauhi dosa syirik dan melakukan amalan terbesar, yaitu tauhid. Dosa-dosa besar kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Melebihi taubat sekalipun. Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di sini. Kesimpulannya, tauhid itu adalah faktor terbesar, sebab teragung hamba menggapai ampunan, melebihi taubat sekalipun. melebihi tobat. Jadi dengan sebab tauhid, semua dosa akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita penetapan adanya timbangan amalan. Penetapan adanya timbangan amalan di hari kiamat kelak. Iya. Dan ulama menjelaskan yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama amalan kita, yang kedua catatan amalan, yang ketiga manusia itu sendiri akan ditimbang. Iya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan rincian timbangan kelak di hari kiamat. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ibadah haruslah dilakukan sesuai syariat Allah. Manusia tidak punya hak untuk mengada-adakan sendiri, termasuk para nabi sekalipun. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam tidak menciptakan zikir sendiri. Beliau bertanya, minta kepada Allah supaya diajarkan zikir. Ini jemaah sekalian, pelajaran penting terkait dengan kewajiban ittiba. Para nabi sekalipun, mereka tidak membuat-buat sendiri. Jadi yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ajaran syariat yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya wahyu dari Allah, bukan hasil buatan beliau. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau minta kepada Allah diajarkan. Tapi subhanallah, kok bisa-bisanya ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa berhak untuk merangkai, untuk menyusun zikir-zikir sendiri, wirid-wirid sendiri, doa-doa sendiri. Bahkan diwariskan, dijadikan sebagai wirid yang diijazahkan, dipelajari, dikasih ijazah kepada murid-muridnya. Sebagian lagi ijazahnya khusus anggota tarekatnya. Enggak boleh yang lain. Harus ikut tarekatnya dulu. Sebagian lagi untuk bisa ikut tarekat harus dibaiat dulu. Dan sekali baiat tarifnya 500 ribu. Ada begitu. Iya. Dan mereka mengklaim punya wirid-wirid khusus. Dibikin-bikin oleh guru-gurunya. Tapi yang lebih parah lagi, mereka berdusta dengan mengatakan ini sebenarnya wirid yang diajarkan Nabi SAW, namun sanadnya khusus untuk tarekat mereka. Iya. Dan mereka buat sanadnya. Ini ijazah wirid. Saya terima dari Fulan bin Fulan. Dari gurunya. Gurunya lagi. Gurunya terima dari gurunya. Sampai kepada Abu Bakar misalkan. Atau Umar, Uthman, Ali, sampai kepada Nabi SAW. Ini adalah kedustaan. Tidak ada syariat itu yang hanya Nabi SAW ajarkan kepada sebagian golongan, tidak kepada yang lain. Ini dusta. Dusta besar. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita sebutkan di bab yang ke-10, Ali bin Abi Thalib marah besar. Ketika orang-orang mengatakan, ada enggak ajaran rahasia yang Nabi SAW ajarkan kepadamu, tidak kepada yang lain. Marah Ali ditanyain begitu. Karena enggak ada dalam syariat ini yang rahasia, yang hanya diberikan kepada yang lain, dan yang lain tidak mendapatkannya. Tidak ada. Semua untuk umat Islam. Iya. Jadi Nabi Musa AS pun bertanya kepada Allah. Dan semua syariat yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, wahyu dari Allah. Bukan beliau ada-adakan sendiri. Dan barang siapa mengada-ada dalam agama, dia telah melakukan kesesatan. Nabi SAW telah menegaskan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jamaah sekalian, ingatlah selalu, yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis Irbad bin Sariyah. Juga ada dalam hadis riwayat Muslim, hadis Jabir, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maka enggak pantas ketika kita mengatakan setiap bid'ah itu sesat, lalu ada orang yang mengaku Muslim merasa tersinggung, marah dengan ucapan Nabi SAW. Ini bahaya besar sebenarnya. Nabi yang mengucapkannya, kok marah mendengarkan ucapan Nabi SAW? Apalagi menantang, seakan-akan mengatakan, tidak wahai Rasul, enggak semua sesat. Buktinya kami punya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini secara tidak langsung menantang Nabi SAW. Dan menganggap Nabi SAW kurang fasih kalau mereka mengatakan maksud Nabi enggak semua sesat, sebagiannya sesat. Seakan-akan Nabi SAW kurang fasih dalam menyampaikan ajarannya. Ada maksud tersembunyi, enggak semua sesat. Iya. Dan jemaah sekalian, padahal lanjutan hadis mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi di situ ada dua kali kata kullu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat di neraka. Kata kullu yang pertama mereka tafsirkan maksudnya bukan semuanya, sebagian. Ini berkonsekuensi, harusnya kata kullu yang kedua juga ditafsirkan begitu. Sebagian saja yang sesat masuk neraka, sebagian masuk ke surga. Dan itu enggak mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, setiap dalil yang mereka gunakan bisa digunakan untuk membantah mereka. Baik dalil Al-Qur'an atau hadis atau logika-logika mereka. Iya. Dan hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, hadis yang menunjukkan bumi itu ada 7 dan langit itu ada 7 lapis. Iya. Langit dan bumi masing-masing ada 7. Sama dengan pelajaran dalam hadis sebelumnya, hadis ini juga menunjukkan zikir la ilaha illallah harus disebut lengkap. La ilaha illallah. Inilah zikir yang paling afdol, tidak boleh dipotong-potong. Jemaah sekalian, di dalam bab ini tinggal satu hadis lagi. Kita bacakan insyaallah secara singkat, maka selesai bab kedua. Walid Tirmidhi wahassanahu, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan beliau menghasankannya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi SAW yang masyhur dan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Sejak Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya menghadap Nabi SAW, membawa Anas, menyerahkan Anas sebagai pembantu beliau. Maka Anas masuk ke rumah Nabi SAW sebagai seorang pembantu. Kemudian keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ulama. Masuk sebagai pembantu, keluar jadi ulama besar. Kenapa? Karena dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak belajar beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW pernah mendoakan khusus untuk beliau. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang dua sudah Allah kabulkan. Tinggal satu yang saya tunggu. Hartanya melimpah dan anaknya banyak. Ya, subhanallah. Luar biasa, sangat banyak ya. Ya. Dan umur juga, umur beliau juga panjang. Sampai lebih dari 100 tahun. Beliau wafat tahun 92 Hijriah. Ada yang mengatakan 93 Hijriah. Kalau 100 anak, mungkinkah dari satu istri? Gak mungkin ya. Ya. Dari dua juga kayaknya gak mungkin. Ya. Harus dari empat ya. Ya. Subhanallah. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa istilahnya ini? Hadis qudsi. Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikitpun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Inilah jemaah sekalian, hadis yang terakhir di dalam bab ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya keutamaan tauhid. Dan bahwa tauhid pahalanya sangat besar. Dan sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Iya. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini kata Allah, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Maka perhatikan kalimat syai'an. Ini kalimat umum atau kata umum sehingga mencakup syirik besar dan syirik kecil. Jadi, syarat untuk mendapatkan ampunan walaupun dosa sepenuh bumi, menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Semuanya dijauhi, bukan hanya syirik besar. Iya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, luasnya rahmat Allah serta ampunan dan anugerahnya serta kebaikannya kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, kita masih berpeluang untuk menggapai ampunan Allah karena ampunannya sangat luas dan rahmatnya mendahului murkanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Kemudian jemaah sekalian, hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi sampai hadis ini juga di dalamnya terkandung bantahan kepada dua golongan sesat, Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah berpendapat yang penting sudah beriman, bahkan ada juga yang sampai berpendapat yang penting yakin, ada pula yang sampai mengatakan yang penting ucapkan saja, tidak perlu beramal. Maka hadis Ibban bin Malik yang sudah kita bahas tadi, harus beramal. Harus beramal. Ya betagi bidzalika wajah Allah. Maka ini bantahan kepada Murji'ah. Ya. Sebaliknya, di hadis yang terakhir ini, ada bantahan kepada Khawarij. Khawarij berpendapat pelaku dosa besar sudah kafir. Hadis ini menunjukkan pelaku dosa besar masih ada harapan ampunan. Berarti dia belum kafir. Jadi hadis ini, hadis-hadis yang telah kita baca ini membantah dua golongan sesat sekaligus, yaitu golongan Murji'ah dan golongan Khawarij. Iya. Dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat al-kalam, berbicara bagi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah bermakna meninggalkan syirik besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Pelajaran terakhir, hadis ini juga menunjukkan penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hisab, dan adanya pembalasan di hari kiamat kelak. Inilah jemaah sekalian, penjelasan ringkas tiga hadis yang telah kita baca tadi, dan alhamdulillah dengan ini selesai bab yang kedua. Dosa syirik hal atau perilaku atau ucapan apa yang merupakan hal paling sering menggelincirkan orang yang mentauhidkan Allah ke dalam dosa syirik. Di antaranya jemaah sekalian, yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah pengagungan atau pemuliaan secara melampaui batas kepada orang-orang soleh. Ini yang paling banyak. Ya, dan ini yang bahkan yang pertama, sebagaimana insya Allah akan kita pelajari juga dalam kitab ini, sejarah awal terjadinya kesyirikan. Karena pemuliaan kepada orang soleh dengan cara melampaui batas, memperlakukan orang-orang soleh dengan cara melampaui batas, cari berkah dari bekas minuman mereka. Dan yang paling berbahaya adalah membangun kuburan orang soleh. Dan ini termasuk sebab terbesar, membangun kuburan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali, perintah khusus dari Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib adalah panglimanya Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangan. Ali yang biasanya diangkat oleh Nabi SAW sebagai panglima perang. Apa tugas khususnya? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan ditinggikan kecuali kamu ratakan. Maksudnya ratakan di sini, dikembalikan seperti bentuk aslinya. Enggak ada tambahan-tambahan. Tidak ada tambahan-tambahan beton, semen, kayu atau kemah untuk ditinggikan. Itu semua dilarang oleh Nabi SAW. Bukan hanya dilarang, yang sudah terlanjur dibangun, disuruh untuk hancurkan. Tapi hadis ini juga menunjukkan, yang menghancurkan adalah pemerintah. Jadi jangan habis ini, ya, langsung bikin pasukan penghancur kuburan. Pemerintah yang melakukan. Dan Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau pun mengutus panglimanya, petugasnya, Abul Hayyaj al-Asadi. Seperti tugas Nabi SAW kepada beliau. Iya. Dan bisa juga kalau yang dikubur adalah misalkan orang tua kita sendiri, gak apa-apa kalau kita mau hancurkan dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita hancurkan lalu muncul perang keluarga, maka ditunda. Iya. Pahamkan dulu mereka. Kalau mereka gak paham, maka mudaratnya lebih besar. Iya. Artinya apa? Di sini kita ambil pelajaran, yang sudah dibangun saja disuruh dihancurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Beliau khawatir umat Islam terjerumus dalam kesyirikan. Dan kekhawatiran beliau benar-benar terjadi hari ini. Benar-benar terjadi hari ini. Dan yang paling berbahaya lagi, kalau kuburan kemudian dijadikan tempat ibadah. Bukan hanya dibangun megah, tapi dijadikan sebagai tempat ibadah. Insya Allah kita juga akan pelajari bab yang membahas ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Itulah yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Dan subhanallah, itu juga terjadi pada umat Islam. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, bahkan membangun masjid atau mengubur di masjid. Itulah yang menjerumuskan dalam kesyirikan yang paling banyak. Iya. Insyaallah akan kita pelajari satu persatu. Makna hati yang dimaksudkan dalam Islam itu, apakah hati dalam bentuk fisik atau jantung? Hati dalam bentuk fisik atau jantung. Iya. Wallahu alam, yang jelas di dalam diri kita ada segumpal darah. Soal penamaan mungkin bisa berbeda-beda kalau diterjemahkan. Bisa berbeda-beda kalau diterjemahkan. Yang jelas Nabi SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau rusak dia, seluruh tubuh akan ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Iya. Jadi hati itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Segumpal darah. Dan itulah yang kita gunakan untuk memahami, untuk merenungkan, memetik pelajaran. Hati yang kita gunakan. Makanya kata Allah tentang orang-orang kafir, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka sebenarnya punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami dengannya. Ya. Jadi tidak terlalu penting. Qalb itu mau diterjemahkan dengan apapun, hatikah atau jantungkah, itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah kita beriman kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka berarti kita telah menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah itu dengan baik ketika kita beriman kepadanya. Ya, wallahu alam. Apakah ciri orang yang selamat dari jembatan Shirath? Atau apakah ada amalannya biar selamat? Inilah yang kita bahas dari tadi. Amalan tauhid. Inilah faktor terbesar kita selamat dari azab Allah. Selamat di atas Siratul Mustaqim. Afwan, di atas Shirath, jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Orang yang selamat di atas Shirath adalah orang yang berjalan di dunia di atas Siratul Mustaqim. Dan Siratul Mustaqim yang paling tinggi adalah tauhid. Inilah yang kita bahas dari tadi. Kemudian ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang akan selamat di atas Shirath yang membentang di atas neraka Jahannam apabila di dunia dia berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, sekuat apa kita mengikuti jalan yang lurus di dunia ini, maka begitu pula keadaan kita di atas Shirath yang terbentang di atas neraka Jahannam. Iya. Jika tauhidnya bagus, kenapa masih banyak dosanya? Dalam riwayat hadis kartu, bukankah jika tauhidnya bagus, dia akan berpikir untuk berbuat dosa? Sebenarnya enggak dikatakan tauhidnya bagus. Justru dikatakan tauhidnya kurang. Tapi masih ada. Jadi tauhidnya sebenarnya kurang. Enggak boleh kita katakan tauhidnya bagus. Bagus itu berarti baik, sempurna. Tauhidnya kurang, tapi masih ada tauhidnya. Masih ada tauhidnya. Jadi dosa-dosa itu jemaah sekalian, secara garis besarnya ada dua. Dosa yang menghilangkan tauhid. Itulah dosa kesyirikan dan kekafiran. Dosa kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Yaitu semua dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Maka apabila kita menjauhi dua dosa ini, kita disebut mukmin kamilul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya. Tapi kalau kita hanya menjauhi dosa yang pertama, dosa yang bisa menghilangkan tauhid, namun dosa yang kedua, dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid masih kita lakukan, maka kita disebut mukmin naqisul iman. Mukmin yang lemah imannya atau kurang tauhidnya, tidak sempurna. Kalau kita melakukan dosa yang menghilangkan keimanan, maka kita bukan lagi disebut mukmin tapi kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya di dunia ini manusia hanya ada dua macam. Enggak lebih daripada itu. Kalau bukan muslim, kafir. Bukan mukmin, kafir. Muwahhid dan musyrik. Hanya ada dua, enggak ada yang ketiga. Yang ketiga itu pemahaman Mu'tazilah, juga pemahaman sesat. Kata mereka, pelaku dosa-dosa besar bainal manzilah fil manzilah bainal manzilatain. Dia berada di satu sisi di antara dua posisi. Artinya apa? Dia tidak muslim, tidak pula kafir. Itu pemahaman Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah dan Khawarij punya keyakinan sama. Di akhirat dia kekal di neraka. Hanya di dunia mereka berbeda. Kalau Khawarij mengatakan dia sudah kafir, pelaku dosa besar, pelaku dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi Mu'tazilah mengatakan dia enggak kafir, tapi enggak juga muslim. Yang benar pendapat Ahlus Sunnah, dia masih muslim, tapi tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna tauhidnya. Iya. Jadi manusia itu hanya ada dua. Kalau bukan muslim, kafir. Tapi muslim terbagi dua. Muslim yang baik imannya dan muslim yang kurang imannya. Iya. Bagaimana bila tanggal 10 Muharram, 9 Muharram, seorang wanita yang masih berhalangan atau haid? Tanggal 10 Muharram wanita tersebut sudah bersih atau suci. Apakah wanita tersebut hanya puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura saja, atau ditambah sehari jadi puasa tanggal 10 dan 11 Muharram? Boleh, tidak masalah, 10 saja. Kalau ditambah 11 lebih afdal. Kalau ditambah 12 sampai 29 Muharram bahkan lebih afdal. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalu salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi hadis ini menunjukkan sepanjang Muharram boleh berpuasa. Walaupun tidak ada hadis khusus yang sahih menjelaskan tentang puasa 11 Muharram, adanya dhaif. Tapi boleh kita puasa berdasarkan hadis umum. Jadi mulai tanggal 1 sampai berakhir bulan Muharram, seluruhnya dianjurkan berpuasa. Atau memperbanyak puasa, sebagian besarnya. Atau semampunya saja. Tetapi usahakan jangan sampai ditinggalkan 10 Muharram, karena itu yang paling afdol. Begitu pula 9 Muharram. Iya. Jadi tidak masalah. Kalau mau puasa 10 Muharram saja, atau tambahkan dengan 11, atau tambahkan lagi dengan seterusnya. Lebih banyak, lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, inilah puasa yang paling afdol. Bahkan beliau menamakan Al-Muharram ini dengan Syahrullah, bulan Allah. Menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Kenapa kaum Syiah lebih memuliakan Al-Husain dibandingkan Al-Hasan dan membuat perayaan ratapan di hari Asyura? Jamaah sekalian, karena mereka menganggap Al-Husainlah yang mendukung mereka. Dan ada sebagian mengatakan karena di antara istri Al-Husain berasal dari Persia. Iya. Apapun itu, yang jelas mereka sesat. Dan perlakuan mereka kepada Al-Husain itu betul-betul melampaui batas. Mereka sampai berdoa kepada Al-Husain. Dan talbiyah mereka ketika haji dan umrah, labbaika ya Husain. Ini dahsyat. Mereka akui atau tidak, mereka telah menjadikan Al-Husain sebagai sesembahan mereka, Tuhan mereka. Iya. Dan perayaan hari kesedihan tanggal 10 Muharram, hari Asyura, untuk meratapi kematian Al-Husain, ini adalah kesedihan palsu dan air mata buaya yang mereka tangisi. Kenapa jemaah sekalian? Karena sejarahnya Al-Husain itu terbunuh gara-gara mereka. Mereka undang Al-Husain untuk datang kepada mereka. Mereka berjanji akan menjadi pendukung beliau. Sampai di Karbala, Al-Husain dibunuh oleh gubernur Irak, gubernur zalim. Gubernur zalim. Ya. Dan tanpa disetujui oleh khalifah ketika itu, Yazid bin Muawiyah. Beliau enggak setuju. gubernurnya bertindak sendiri. Gubernur yang zalim membunuh cucu Nabi SAW. Pertanyaannya, kemana orang-orang Syiah yang mengundang beliau? Lari, takut, pengecut, enggak membela Al-Husain. Lalu sekarang mereka pura-pura nangis, meratapi kematian beliau, bersedih. Iya. Sampai luar biasa yang mereka lakukan. Menyakiti diri, memukul diri sendiri, sampai berdarah-darah. Padahal Rasulullah SAW melarang keras meratapi mayit. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah lalu memukul-mukul dirinya, memukul-mukul wajahnya, merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis lain, kata Nabi SAW, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu 'alaiha yaumal qiyamah, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min katiranin wa dir'u min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit, kalau dia tidak tobat sebelum mati, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kudis. Nah, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan di sini wanita? Karena kebanyakan yang melakukannya wanita. Tapi orang-orang Syiah bukan hanya wanita melakukan. Laki-laki dan wanita melakukannya. Iya. Jadi hadis ini berlaku umum, laki-laki dan wanita. Apa yang dimaksud meratapi mayit, jemaah sekalian? Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, menyakiti diri mereka, bersedih meratap. Dan juga termasuk meratapi mayit adalah menangis histeris, berteriak-teriak. Dan subhanallah, sangat kita sayangkan banyak kaum wanita masih melakukannya sampai hari ini. Nangis boleh, tapi gak usah teriak-teriak. Diam saja. Boleh menangis, tidak apa-apa. Kalau teriak-teriak, itu namanya meratapi mayit. Sampai hari ini, masih sering kita saksikan kaum wanita melakukannya. Tapi kok ada juga laki-laki? Ya, nangis seperti wanita. Jadi itu yang dimaksud meratapi mayit. Ini dosa besar. Jadi yang mereka lakukan adalah dosa besar. Di setiap tanggal 10 Muharram. Mereka puasa tidak? Ya, mungkin gak puasa kan? Seharusnya kan puasa, bukan mengadakan bid'ah ini. Ya, ini termasuk mengada-ada dalam agama di satu sisi, dan di sisi lain dosa meratapi mayit. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang terkandung dalam acara tersebut. Ini ada pertanyaan, penjelasannya agak panjang. Dan nampaknya masih panjang semua ini. Waktu sudah habis nampaknya. Insyaallah yang belum terjawab kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.